Pagi-pagi pulang pagi katanya. Lembur dong berarti. Barengan Reza lawan Sewu Kubota. Terima kasih semuanya, tertib. Kasih pergi pagi pulang.